takbir di subuh hari, memecah hawa pagi. Ini ku terkenangkan kampung sendiri. Ampun maaf dicinta dari segala dosa. Hulur tangan bermesra bersalaman kita bersama. Selamat hari raya, bersalam salaman kita semua. Selamat hari raya, maaf zahir batin kita bersama. Selamat hari raya, bersalam salaman kita semua. Selamat hari raya, maaf zahir batin kita bersama. Tasbih di hari raya, puji pada Yang Esa.